sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ar-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin. Membahas tentang rajam, bahwasanya rajam itu benar ada dalam Islam bagi orang yang telah berzina dan dia muhsan. Sebenarnya kajian tentang rajam ini masuk pembahasan dalam bab fikih, dalam fikih jinayat. Dan pembahasan fikih itu ada 4 bagian: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, fikih keluarga, dan yang keempat fikul jinayat wal hudud, fikih tentang masalah pelanggaran kriminal dan hukumannya. Namun di sini dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam pembahasan akidah, karena terkadang ada kajian tentang fikih masuk dalam pembahasan masalah akidah. Mengingat penyimpangan dalam masalah ini hubungannya bukan lagi masalah fikih, tapi hubungannya sudah pada masalah sekte. Muncul kelompok sekelompok sekte atau sekelompok gerakan yang dia menolak keberadaan rajam, terutama yang diprakarsai oleh orang-orang liberal dan orang-orang zindik yang dia menolak sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad menyebutkan ini menunjukkan kalau ini sudah ada di masa Imam Ahmad. Makanya sebenarnya liberal itu bukan sesuatu yang baru. Itu daur ulang pemikiran manusia di masa silam. Qalan mu'allifu, karena itu kalau misalnya orang liberal di masa sekarang kok membawakan teks berbahasa Arab untuk mendukung pemikiran mereka, jangan percaya dulu, ini berarti ada ulama yang mendukung pemikirannya. Ulamanya siapa dulu? Kalau ulamanya sama-sama liberal di masa silam, ya memang itu penerusnya mereka, sehingga wajar saja mereka menyebutkan teks liberal. Atau termasuk ulama masa sekarang, dia ulama dari Timur Tengah, bahasanya bahasa Arab, tapi menyampaikan teks liberal, menyampaikan dalil liberal. Bukan berarti kalau itu pembenar bagi akidah mereka. Siapa dulu yang diambil? Nah, kalau kemudian ulamanya ulama liberal, ya mereka memang satu rumpun. Jadi tidak perlu untuk diambil pusing, karena memang mereka satu pemikiran. Kemudian kita akan baca orang yang berzina di situ berhak untuk mendapatkan hukuman rajam jika dia betul-betul berzina dan dia sudah menikah. Kalau sudah menikah, memastikannya lebih mudah. Kalau betul-betul berzina, nah ini untuk memastikannya agak sulit. Karena itu, untuk bisa memastikan apakah betul-betul berzina, ada beberapa cara yang ditetapkan oleh para ulama. Pertama, idza tarafa bizina, dia mengakui sendiri kalau dia telah berzina. Dan yang namanya manusia, tidak ada orang yang secara sukarela menyatakan diri melanggar sementara pelanggaran itu ada hukuman. Gak ada orang yang secara sukarela dengan sadar menyatakan diri saya telah melanggar padahal pelanggaran itu ada hukuman, kecuali wong gendeng. Kalau orang gila mungkin. Karena itu ketika ada orang yang dia menyatakan saya telah berzina, maka pengakuannya diterima, karena pengakuan semacam ini tidak mungkin terjadi pada orang yang sadar dan tidak dipaksa, memiliki kemauan. Yang kedua, auqamat alaihi bayyinah, ada bukti. Yang dimaksud auqamat alaihi bayyinah di situ adalah adanya saksi sejumlah 4 orang dan semuanya menyaksikan peristiwa perzinahan itu di waktu yang sama. Au dhahara al-hamlu minal mar'ah, atau yang ketiga kalau wanita dia hamil sementara sudah bisa dipastikan orang ini hamil tanpa suami. Wa kanat muwafaqatan 'ala zina, dan dia sukarela untuk melakukan zina, artinya tidak diperkosa. Wa lam takun mukraha, bukan diperkosa. Fa innahum jami'an yurjamun, maka orang semacam ini semuanya mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan rajam. bukan wajib ya. Kalau dia nggak melaporkan diri atau dia tiba-tiba lari, maka pemerintah tidak berhak untuk mengejarnya. Wa minad dalil anna ar-rajma yahsul bil i'tiraf. Dalil bahwasanya rajam terjadi dengan pengakuan adalah apa yang terjadi pada Ma'is. Kemudian dalil bahwa rajam juga ditegakkan berdasarkan pengakuan juga terjadi pada wanita Qamidiyah yang kemarin telah kita sebutkan. Seperti itu pula yang terjadi pada seorang Yahudi laki-laki dan Yahudi wanita yang mereka mengakui telah melakukan zina. Ini yang pertama, ditegakkan rajam untuk memastikan. Pertama adalah dengan cara laporan dari pelaku. Meskipun dia sendirian, enggak ada saksi, saksimu mana? Enggak ada, cuma berdua kok. Sekalipun dia enggak ada saksi, sendirian yang lapor, tetap diterima. Yang kedua, berdasarkan bayyinah, berdasarkan bukti. Dan yang dimaksud dengan bukti harus empat saksi. Mereka berempat bersaksi secara dalam waktu yang sama, bersama-sama menyaksikan terjadinya perbuatan zina. Bagaimana bentuk persaksiannya? Seperti almir fil mikhalah, seperti tusuk celak dimasukkan ke dalam botol celak. Jadi dia betul-betul menyaksikan hubungan badan. Kalau yang disaksikan di permukaan selimut, maka tidak bisa, tidak boleh diterima. Jika empat orang ini bersaksi dengan persaksian yang seperti tadi, uqima alaihil had, maka had zina boleh ditegakkan, yaitu rajam. Namun kata beliau, lam yasbut fi sunnah, tidak ada dalam riwayat sunnah bahwa terjadi rajam disebabkan karena adanya empat saksi. Ada terjadi rajam namun semuanya berdasarkan i'tiraf wal iqrar, laporan pribadi pelaku. Kalau laporan dari saksi belum pernah ada dalam sejarah. Dalam sejarah Islam belum pernah ada orang yang berzina kemudian ditegakkan hukuman rajam atau cambuk karena laporan dari orang lain. Dan namun hanya saja ini pernah terjadi, hampir pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada tiga orang yang mereka menyatakan demi Allah fulan berzina, tiga orang. Dan tiga orang ini semuanya orang saleh. Salah satunya sahabat Syu'bah ibn Mughirah bin Syu'bah. Namun yang keempat talaqqa'a. Dia tidak tegas. Cuma dia bilang, ya yang saya lihat suasananya enggak bagus. Gitu saja. Dia tidak menyatakan berzina. Ini ra'aitu syarran. Saya melihat kondisi yang enggak bagus, enggak baik. Ada lelaki yang berdoa dengan wanita di dalam kamar. Tapi dia enggak tahu, enggak lihat apa yang sedang mereka lakukan. Tiga ini menyatakan bahwa si fulan berzina. Satu ini cuma mengatakan, saya cuma lihat suasana yang tidak bagus. Falam yashhad, sehingga dia tidak menyatakan dengan tegas, tidak menyaksikan, tidak menyatakan bersaksi telah melihat zina. Sebagaimana dalam kisah Mughirah bin Syu'bah. Fajul itu, maka tiga orang tadi dicambuk oleh Umar. Karena dia sudah menyatakan demi Allah dia berzina. Sementara cuma tiga. Makanya konsekuensinya berat. Kalau mau menyatakan demi Allah pulang berzina sendirian gak diterima, cambuk. Sehingga bagaimana? Cari teman. Nah, kalau kalian cari teman, acaranya sudah selesai. Maka sangat tidak memungkinkan untuk terjadinya hukuman cambuk melalui persaksian. Apabila ada tiga orang yang bersaksi sementara yang keempat tidak datang, maka orang tiga ini dijilid, orang tiga ini dicambuk. Masing-masing dicambuk sebanyak 80 kali sebagai bentuk hadul qadzab, hukuman untuk orang yang menuduh berzina. Karena nisab batas saksi, yaitu persaksian yang keempat, tidak terpenuhi. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, rajam pernah ada di zaman Nabi SAW, betul ada bagian dari atau dalam syariat Islam ada hajab, idza uhsin, bagi orang yang berzina yang sudah muhsan. Maknanya jika dia belum muhsan, misalnya belum menikah, maka tidak tidak dirajam tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Meskipun dia pernah menikah meskipun sekali dalam seumur hidupnya, lalu sementara dia sudah tidak punya lagi istri, mungkin istrinya meninggal atau dia ceraikan istrinya, setelah itu dia berzina, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman rajam. Dan kemarin caranya apa muksan itu? Ada dua, yang pertama apa? Sudah menikah. Yang kedua, sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Kemudian Imam Ahmad mengatakan faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan rajam, demikian pula para khulafaur rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan rajam berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Pertama peristiwa Ma'is, yang kedua wanita Gomidia yang ini enggak ada pasangannya ya. Yang ketiga dua orang semuanya pelaku zina, laki-laki dan wanita pasangannya. Yang keempat seorang istri majikan yang berzina dengan pembantunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Anis, ayy tarafat rujima. Apabila dia mengakui telah berzina, rajam dia. Pak tarafat rujima, ternyata wanita itu mengakui dan dia dirajam. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan para penulis kitab Sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau dalam posisi duduk di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lagi apa ini suasananya? Lagi pengajian. Apa yang diucapkan oleh Umar? Innallaha qad ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan Allah telah menurunkan Alkitab kepadanya. Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi, dan termasuk di antara yang pernah diturunkan oleh Allah adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha, kami pun membacanya. Wa wa'aynaha, kami menghafalkannya. Wa aqalnaha, kami merenungkan maknanya. Jadi dulu ada teks tentang rajam dan itu tepatnya di surat Al-Ahzab. Wasyaihu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, apabila ada syekh dan syaikhah, lelaki tua dan wanita tua yang berzina, maka rajamlah keduanya. Kemudian ayat ini dinasakh, dihapus. Tapi hukumnya tetap berlaku. Apa hikmahnya? Kenapa dinasakh tapi hukumnya berlaku? Hikmah terbesarnya adalah jadi ihtibar, ujian bagi umat manusia. Siapa yang mau taat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak ada teksnya dalam Al-Quran, dan siapa yang tidak mau taat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ayatnya tidak ada dalam Al-Quran, karena dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu yang terjadi. Saya pernah mendengar langsung ada salah satu dosen menyatakan bahwa rajam itu sudah tidak relevan dan yang benar sudah tidak ada dalam Islam, dihapus. Padahal yang dihapus itu teksnya, bukan hukumnya. Karena terkadang ada syariat yang teksnya ada tapi hukumnya dihapus. Contohnya apa? Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ada juga syariat yang hukumnya tidak dihapus tapi teksnya dihapus. Salah satu contohnya tentang rajam. Ada yang dihapus teks dan hukumnya. Di antaranya tentang batasan persusuan anak. Kalau dulu 10 kali dan itu ada di Quran dan dihapus, kemudian diganti dengan 5 kali. Teks yang enggak ada, kemudian hukumnya juga tidak berlaku. Kemudian sisi hikmah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ayat rajam dalam Al-Qur'an. Kita bisa membayangkan, andaikan ayat rajam itu tetap ada dalam Al-Qur'an, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang menuduh Al-Qur'an itu kitab kejam, mengajarkan orang untuk melakukan rajam, dan tidak ada hukuman yang lebih mengerikan dibandingkan rajam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu dari Quran sebagai bagian dari hikmah Allah. Andaikan itu ada, mungkin banyak orang yang lebih pedas lagi dalam mengkritik Al-Quran. Kemudian kata Umar, "Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu." Rasulullah SAW pun melakukan rajam dan kami juga melakukan rajam setelah beliau meninggal. Dikasih ketegasan ba'dahu untuk sebagai bukti bahwa rajam itu tetap ada sampai Rasulullah SAW meninggal. Fa'akhsha in tala bin nasi zaman, maka saya khawatir kalau waktu sudah berlalu lama, ayyakula qail, ada orang yang komentar, mana jitu rajma fi kitabillah, saya enggak jumpai rajam di Al-Quran. Fayadillu bitarki faridotan anzalallah, akhirnya dia sesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Wa inna rajma fil kitab fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsin, padahal rajam itu benar adanya dalam kitabullah. Maksudnya apa? Dalam syariat Allah. Karena makna kitabullah kalau dalam teks para sahabat bisa maknanya Al-Qur'an, bisa maknanya semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza uhsin, apabila dia sudah muhsan, baik laki-laki maupun wanita, idza qamatil bayyinah aw kana al-hablu aw al-i'tiraf, apabila ada saksi 4, atau dia hamil atau ngaku sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, laqad khashitu ayyatu labin nasi zamanun, saya khawatir berlalu waktu yang lama sampai ada orang yang berkomentar, ma'ajitu rajma fi kitabillah, saya enggak jumpai rajam dalam kitabullah. Fa yadhillu bi tarki faridatan min faraidillah, maka mereka jadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah turunkan. Ala wa inna rajma haqqun idza uhsinna ar-rajulu wa qamatil bayyinah, ketahuilah bahwasanya rajam itu benar apabila sudah muhsan si laki-laki itu dan ada bukti, aw kana hamlun, atau wanitanya hamil, atau pengakuan. Waqad qara'tuha, dulu saya telah membaca, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah, kalau ada lelaki tua dan wanita tua yang berzina, maka rajamlah keduanya, enggak usah diampuni, tanpa ampun, al-battah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan rajam, demikian pula kami setelah beliau meninggal melakukan rajam. Insyaallah kalau masalah rajam bagi mereka yang semangat Islamnya masih kuat, tidak susah untuk mendoktrinnya ya. Tapi kalau bagi mereka yang terlalu sudah tersakiti liberal, ini mungkin agak susah untuk membahas masalah rajam. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukum membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina mereka baik dengan ucapan maupun perbuatan. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu fi hadatsin kana minhu aw dhikra mawasihi aw dhikra masawihi kana mubtadi'an hatta yatarahama 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima." Barang siapa yang dia mencela salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW atau membenci mereka bihadatsin disebabkan kejadian peristiwa kana minhu yang pernah mereka alami. Namanya juga manusia. Ada enggak manusia yang maksum? Ya, nabi, manusia yang maksum. Kalau selain nabi, tidak ada jaminan maksum. Kalau mau mendekati akhlak nabi, dia semakin maksum tapi tidak sempurna. Intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membencinya. Au dzikra masawiihi atau menyebutkan keburukan mereka. Kata Imam Ahmad kana mubtadi'an, maka orang ini ahli bid'ah. Tidak ada bentuk celaan dan kedzaliman kepada orang lain yang dinilai sebagai tindakan bid'ah selain kedzaliman kepada sahabat dan ulama lambang sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan atau mencela Imam Ahmad, sudah enggak ada toleransi untuk dinyatakan dia ahli bid'ah. Atau mencela Imam Syafi'i, dia mubtadi. Atau mencela Imam Malik atau bahkan Abu Hanifah termasuk, dia ahli bid'ah. Karena mereka adalah lambang-lambang sunnah. Atau mencela Imam Bukhari seperti yang dikembangkan oleh orang liberal, atau mencela ulama-ulama generasi setelahnya, mencela Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kemudian mencela para lambang-lambang tauhid dan sunnah. Gak mungkin orang itu kalau sadar tentang tauhid dan sunnah akan mencela mereka, karena mereka ini jasanya luar biasa dalam menegakkan tauhid dan sunnah. Sehingga kalau dia paham tentang tauhid dan sunnah dan paham tentang karya ulama-ulama yang mereka cela, tidak akan mungkin mereka sampai tega untuk mencelanya. Mungkin Anda pernah membaca ada orang yang nulis Imam Ahmad itu bodoh, enggak tahu fikih dan seterusnya. Ini digoblok-goblokkan. Makanya yang suka goblok-goblokkan itu seide sebenarnya. Jangankan kita, ulama besar saja dibodoh-bodohkan, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibodoh-bodohkan. Baik, kita akan mengulangi pembicaraan tentang masalah sahabat. Sebagaimana disebutkan Imam Ahmad bahwa orang yang menghina seorang pun di kalangan sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membenci mereka disebabkan kesalahan yang mereka lakukan, atau menyebutkan keburukan mereka, maka dia ahli bid'ah. Sampai mereka memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, wa yakunu qalbuhu salima, dan hatinya itu pasrah, lapang dengan sahabat. Enggak ada unsur benci dengan sahabat. Ingat, Muawiyah radhiyallahu anhu ini yang paling sering jadi korban. Sampai pun mereka yang ahlu sunnah, karena sudah sering mendengar berita-berita buruk yang dibuat-buat oleh orang Syiah atau kesalahan ijtihad Muawiyah, membuat orang memuji Muawiyah. Karena itu sampai ada orang yang mengatakan mungkin sahabat yang mendapatkan pahala sangat besar adalah Muawiyah. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena saking banyaknya orang yang mencela beliau. Nanti yang memuji Muawiyah, mencela Muawiyah, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Muawiyah. Dulu kamu telah menghina Muawiyah, sekarang mana pahalamu, kasihkan Muawiyah. Kalau dia habis pahalanya, kesalahan Muawiyah yang mungkin masih ada akan dilemparkan kepadanya. Ini bahayanya ketika orang itu mencela orang saleh, bisa menyebabkan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih rumit. Bayangkan, ini yang dimusuhi orang saleh. Kira-kira mana yang dibela? Manusia yang jauh derajatnya di bawah Muawiyah, ataukah orang saleh sekelas Muawiyah bin Abi Sufyan? Yang kata Abdullah bin Mubarak, "Ghubbarun yadkhulu fi anfi Muawiyah khairun min alfi as-sahabah." Setitik debu yang masuk di hidungnya Muawiyah lebih baik daripada 1000 sahabat. Lebih baik daripada 1000 Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu dibandingkan antara mana yang lebih bagus, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in. Kalau Muawiyah, sahabat. Seperti itu bagaimana komentar para ulama tentang Muawiyah. Makanya celaan kepada Muawiyah ini sebenarnya adalah gerbang celaan untuk para sahabat. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahasanya Muawiyah babu irdi ashabi Nabi SAW, pintu kehormatan sahabat Nabi SAW. Kalau sudah berani masuk di pintu ini, nanti akan bertambah. Yang dicela pertama Muawiyah, nanti Abu Hurairah, besok lagi Ibnu Mas'ud, besok lagi Aisyah, besok lagi sahabat yang lain, dan begitu seterusnya. Dikorek-korek-korek kesalahan-kesalahan masing-masing, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi mereka. Kenapa kita kok malah menggugat kesalahan istihad mereka? Mengkritik sahabat, membenci mereka meskipun hanya salah satu, atau menyebutkan keburukannya, hadhi thariqatu ahli bidah. Ini metodenya ahli bid'ah. Dan ini termasuk di antara alamat kemunafikan, tanda kemunafikan. Bal la yabra'u minan nifaq, bahkan orang itu tidak bisa lepas dari sifat kemunafikan sampai dia mendoakan kebaikan untuk sahabat. Jadi untuk sahabat tidak hanya cukup enggak mencela. Untuk sahabat harus diiringi dengan doa kebaikan. Kita doakan radhiyallahu anhu ajma'in. Wa yakunu qalbuhu saliman lahum, dan hatinya bersih dari segala bentuk kebencian kepada mereka. Karena itulah At-Tahawi mengatakan dalam kitab Aqidah Tahawiyah tentang sahabat, wa hubbuhum dinun wa imanun wa islamun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Mencintai sahabat adalah bagian dari agama, iman dan Islam. Sementara membenci sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, wathugyan dan tindakan melampaui batas. Karena itu membenci sahabat termasuk di antara tanda kemunafikan dan tanda jeleknya hati. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang mukmin dalam doa mereka, liman sabaqahu minal mukminin, yang mendoakan kebaikan untuk orang-orang beriman generasi sebelumnya. Allah memuji orang mukmin yang mendoakan kebaikan untuk orang mukmin generasi sebelumnya. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, yaquluna, mereka mendoakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka mendoakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillan, kebencian bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sesungguhnya engkau Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa ini? Orang yang memuji para sahabat Nabi SAW, mendoakan kebaikan untuk sahabat. Kemudian sebagian ulama berdalil dengan beberapa ayat yang nanti akan kita sebutkan untuk menunjukkan kafirnya orang Syiah. Dari mana itu bisa kita simpulkan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan al-fai, fai itu apa? Fai? Apa? Harta rampasan perang tanpa melalui kontak senjata. Jadi musuhnya lari meninggalkan harta. Begitu kaum muslimin datang, musuh lari dan sudah tidak bisa lagi dikejar. Sementara hartanya ditinggalkan. Enggak mungkin ternak dibawa semua, enggak mungkin isi rumah dibawa semua, enggak mungkin perabotan dibawa semua atau bahan makanan dibawa semua. Kalau kemudian sudah berhasil menyerang sebuah negeri kafir, orangnya lari, sudah. Ini semua milik orang Islam. Tanpa ada akad. Ini pakai akad apa ini? Akad hibah, akad akadnya akad kalam perang. Sebagaimana orang kafir kalau mengalahkan kaum muslimin, mereka akan menguasai wilayahnya kaum muslimin. Karena itu adanya perbudakan, adanya ghanimah, adanya faid, itu bukan kedzaliman. Banyak orang yang berpikir katanya Islam itu muwarahmat, masa hartanya dirampas? Bukan begitu caranya. Sesuatu yang seimbang itu bagian dari adil. Kalau orang kafir dia nyerang kaum muslimin dan kaum muslimin kalah, apa yang terjadi? Tawanan jadikan budak ya. Bahkan perlakuan mereka kepada tawanan mungkin lebih parah dibandingkan perlakuan kaum muslimin. Nanti semua yang ditinggalkan kaum muslimin, mereka yang ditinggalkan kaum muslimin, mereka miliki, mereka kuasai. Sehingga aturannya diimbangkan. Jadi kalau kaum muslimin mengalahkan mereka, ya enggak terus dilepas. Ini woi itu. Ini masih ada yang ketinggalan, tolong dibawa. Ya bukan begitu. Jadinya enggak imbang. Mereka boleh merampas harta kita, sementara kita tidak boleh merampas harta mereka. Maka siapa yang kalah, dia harus pergi. Dan faid ini akan menjadi harta yang dibagi untuk seluruh kaum muslimin yang mereka ikut perang. Dan faid dibagi untuk tiga golongan. Pertama untuk muhajirin, yang kedua untuk ansar, dan yang ketiga untuk orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk mereka. Allah berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi. Faid yang Allah berikan kepada Rasulnya, min ahlil qura, dari satu penduduk kampung, falillahi walil rasul walidil qurba. Maka itu milik Allah, milik Rasul, dan milik dzul qurba, kerabat dekat, milik anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Thumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lil fuqara'i al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu para orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ini jenis yang pertama. Kemudian setelah itu Allah mengatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, orang-orang yang sudah menempati negeri dan di situ ada iman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang Ansar. Kemudian Allah mengatakan tentang jenis yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan generasi setelah mereka yang datang, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan teman-teman kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan janganlah engkau jadikan adanya kebencian dalam hatiku, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih penyayang. Baik, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membagi faid jadi berapa? Tiga, serahkan kepada tiga orang. Pertama, muhajirin, kedua, ansar. Ada enggak orang di zaman ini muhajirin dan ansar? Sudah enggak ada. Berarti tinggal yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu orang yang mencintai muhajirin dan ansar sampai mendoakan muhajirin dan ansar. Berarti kalau ada orang yang dia justru menghina muhajirin dan ansar, sahabatnya dihina, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, berarti apa yang terjadi? Oh, berarti orang ini bukan orang mukmin. Wong sifatnya orang mukmin itu mendoakan sahabat, bukan malah menghina sahabat. Kalau ada orang mukmin menghina sahabat, berarti dia bukan mukmin, imannya tidak dianggap. Itu yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kalau Syiah itu kafir. Sekali mencela sahabat tanpa syubhat, maka dia bisa tidak termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan Fine. Orang generasi setelah sahabat, mereka berdoa untuk kebaikan sahabat, memohon kepada Allah Allah yaj'ala fi qulubihim ghillan lil mu'minin, agar Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dalam hatinya kebencian bagi orang yang beriman. Sementara orang-orang Syiah yang hati mereka penuh dengan kebencian kepada para sahabat, berarti bukan termasuk sahabat. Laisu minal muhajirin wala minal ansar. Mereka bukan termasuk muhajirin maupun ansar, dan juga termasuk orang yang tidak termasuk orang yang mengikuti wala minal ladzina yad'una lahum, tidak juga termasuk orang yang mendoakan kebaikan untuk sahabat. Bal fi qulubihim ghillun, bahkan dalam hati mereka ini ada kebencian. Ini yang jadi dalil oleh sebagian ulama bahwasanya rafidhah bukan termasuk Islam. Kalau mereka mukmin pasti mencintai sahabat. Kemudian Imam Ahmad mengambil kesimpulan dari ayat ini, ayat berikut ini, untuk menunjukkan kafirnya Syiah, yaitu firman Allah di surat Al-Fath. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama siapa? Muhammad. Asyiddaw 'alal kufar rahmau bainahum. Mereka keras kepada orang kafir, ya, tapi saling mencintai dengan sesama muslim. Tarahum ruk'an sujudan, kamu lihat mereka itu rajin rukuk, rajin sujud. Ya bertakuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka ada di wajahnya karena bekas sujud. Maksudnya adalah tanda di hari kiamat mereka terang wajahnya karena dulu sering sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan yang ada di Taurat dan Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kufar. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala sifat sahabat itu liyaghidha bihimul kufar, membuat orang kafir jadi benci. Orang kafir itu kalau lihat sahabat benci. Allah sebut orang semacam ini liyaghidha bihimul kufar, orang kafir benci, agar orang kafir itu benci kepada sahabat. Artinya bahwa orang yang membenci sahabat atau yang dibenci oleh sahabat, maka dia kafir. Warrafidu tughituhum as-sahabah. Sementara rafidah mereka jadi benci karena melihat sahabat. Yang ini menunjukkan kalau rafidah itu kafir. Karena Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar, melihat nyawang sahabat itu, melihat sahabat itu dia benci. Padahal kata Allah ini ciri khas orang kafir. Karena itu kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan untuk sahabat dan ridha kepada mereka, serta al-imsak amma syajara bainahum. Tidak membahas perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, baik perselisihan pendapat maupun perang. Kita meyakini bahwa mereka punya amal saleh, ma yughatti ma sadara anhum min al-hafwat, bahwa mereka memiliki amal soleh yang akan menutupi kejadian sengketa yang terjadi di antara mereka, termasuk peperangan yang terjadi di antara mereka. Dan apa yang terjadi dengan para sahabat itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama ijtihad, siapa yang benar maka dia dapat dua pahala. Dan yang kedua ijtihad, yang salah tetap dia mendapatkan pahala satu. Dan celaan kepada para sahabat ini mulai deras, mulai banyak setelah di zaman Utsman bin.